نستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فيا ايها الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا kita melanjutkan kitab ar-riqaq ya dengan dikasrahkan ra-nya ar-riqaq ya Kemarin kita sudah membaca bab tentang al-amal wa tulihi, tentang angan-angan dan panjang angan-angan, bahwasanya itu merupakan fitrah manusia, akan tetapi akan menjadi tercela panjang angan manusia itu ketika membuatnya lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara ajalnya adalah dekat, ajalnya lebih dekat terhadap dirinya dibandingkan angan-angannya. Bab yang berikutnya, bab man balagha 60 sanatan faqad a'dzara Allahu ilaihi fil umri. Bab yang menerangkan bahwa barang siapa yang telah mencapai usia 60 tahun, faqad a'dzara Allahu ilaihi fil umri. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan i'dzar terhadap umurnya, yakni i'dzar. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, "Azharallah al-izharu izalatul udhri. Wal mana anahu lam yabqa lahu i'tizar." Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menyisakan kesempatan untuk membuat-buat alasan. Barang siapa yang telah mencapai usia 60 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan lagi alasan baginya. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadzir." Bukankah kata Allah, kami telah memanjangkan umur kalian. Waktu yang apabila seseorang itu mau untuk yatadzakkar, untuk mengambil manfaat dari kebenaran, dia bisa melakukannya. Ya, bukankah kami telah panjangkan umur kalian dalam rentang waktu yang apabila kalian ingin mempelajari kebenaran, mempelajari agama ini dan mengamalkannya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah cukup. Wa ja'akumun nadzir, dan juga bukankah telah kami datangkan kepada kalian nadzir, pemberi peringatan. Ya. Supaya lengkap memahami makna ayat ini, kita baca ayatnya secara lengkap. Fatir ayat yang ke-36 dan ke-37. Qala Allah taala, wal ladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum azabuha wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Surat Fatir ayat 36 dan 37. Waladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yakni orang-orang yang mati di atas kekufuran. Lahum naru jahannam, mereka mendapatkan bagian berupa neraka jahannam. Azami Allah wa iyyakum. La yuqdha alaihim fayamutu. Mereka akan terus hidup di dalam neraka jahannam. Tidak akan menimpa mereka kematian. Tidak akan selesai-selesai azab terhadap mereka kemudian mereka mati, tidak. Wa la yughaffafu anhum min azabiha. Mereka juga tidak akan mendapatkan keringanan dari siksaan-siksaan di dalam neraka jahannam. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikian itulah kami membalas setiap orang-orang yang mati di atas kekafiran. Wahum yastarikun, sementara mereka yastarikun fiha yunaduna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka itu, Rabbana, ya Allah, akhrijna, keluarkan kami dari neraka jahannam ini. Na'mal salihan, niscaya kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, dan kami tidak akan lagi mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dahulu kami kerjakan ketika masih di dunia. Penyesalan. Kata Ali bin Abi Thalib apa kemarin? Al-yaumu amal wala hisab, wa ghadan hisab wala amal. Di dunia itu adalah kesempatan untuk beramal. Ya, tidak ada hisab, belum ada perhitungan amal di dunia. Sedangkan besok di akhirat yang ada hanyalah perhitungan amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Ini perkataan penghuni neraka jahannam. Ya, mereka benar-benar menyesal. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memenuhi permintaan mereka, sebab kalau mereka dikembalikan ke dunia, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu mereka akan mengulang kembali perbuatan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memutuskan alasan mereka. Mereka tidak lagi bisa beralasan apapun. Allah taala firmankan, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man yatadzakkaru. Umur yang seandainya orang itu mau untuk mengkaji kebenaran, mengikutinya, mengambil manfaat dari kebenaran, niscaya dia bisa. Ya. Dalam umur yang rentang, umur yang panjang itu dia bisa. Ini para ulama berbeda pendapat. Umur yang ditetapkan di sini berapa? Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian? Berapa di situ? Al-Imam Al-Bukhari dari judul bab ini, beliau menafsirkan bahwasanya umur di sini berapa? 60 tahun. Bukankah kami telah berikan kepada kalian umur sejauh sampai 60 tahun? Maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menerima alasan, ya Allah, andaikan seseorang mengatakan, ya Allah, berikan saya umur yang panjang, saya akan beramal soleh. Sementara umurnya sudah lewat 60 tahun. Ya. Itu sudah bukan alasan lagi. Makna yang lain bahwasannya, Tarakul manaya, ma baina sittin ila sab'in. Mu'tarakul manaya. Mananya itu kematian. Ya, dan mu'tarak itu tempat pertempuran. Ya. Kematian itu akan berebut pada diri manusia di usia-usia antara 60 sampai 70 tahun. Ini aglabinya. Ya. Terlebih lagi Rasulullah SAW beliau mengatakan, amaru ummati situna sana. Umur umatku itu 60 tahun. Ini orang yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini usianya rata-rata 60 tahun. Wa aqallu man yajuzu dzalik, sedikit sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa melampaui 60 tahun. Sehingga ayat ini juga dan hadis yang akan kita baca nanti memberikan faedah kepada kita. Al-has al-idiyad bil-khair. Al-has al-idiyad bil-khair fi akhirul umur. Anjuran untuk kita memperbanyak amal soleh di akhir-akhir usia. Waja'akumun nadhir. Dan bukankah pula telah datang kepada kalian an-nadhir. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penafsir yang lain, para ahli tafsir yang lain mengatakan nadhir di sini, pemberi peringatan di sini adalah uban. Kalian diberi umur yang panjang dan juga kalian sudah diberi peringatan berupa apa? Berupa uban. Rambut kalian sudah beruban. Maka di sini isyarat supaya kita semakin memperbanyak amal soleh, semakin bersemangat untuk beramal soleh. Ya. Ketika usia-usia kita semakin tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW turun kepada beliau surat Al-Fath. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Rasulullah SAW setelah kemenangan Islam, fakah terbukanya kota Makkah, maka berarti ajal sudah dekat, kata Abdullah bin Abbas. Ya, itu tanda surat ini turun, tanda bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Dan beliau diperintahkan oleh ayat itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, memuji Allah, wastaghfir, dan beristighfarlah. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nazalat idza ja'a Rasulullah wal fath yukthiru ma yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Rasulullah sallallahu banyak ya berdoa di dalam rukuk dan sujudnya setelah turunnya surat ini. Di akhir-akhir kehidupan beliau, ruku dan sujud beliau banyak membaca doa ini. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Rabbana, wahai yang menciptakan kami dan mengurus kami. Wabihamdika, dan segala pujian hanyalah milikmu. Allahumma firli ya Allah, ampunilah aku. Maka ketika usia kita semakin tua, hendaknya kita semakin memperbanyak istighfar. Semakin memperbanyak amal soleh, semakin memperbanyak istighfar. Ya, dikurangi yang menjadi fitrah kita, yakni panjang angan. Ya, meskipun kalau seseorang itu semakin tua, tetapi dia masih memiliki angan-angan, masih memiliki cita-cita, masih memiliki panjang angan, serasa dia akan segar hidupnya. Ya. Akan tetapi hal itu semua tidak bermanfaat, ya, sebab ajal itu lebih dekat daripada angan-angannya. Jadi kesimpulan dari pendapat para ahli tafsir bahwa nadhir di sini ada dua makna. Yang pertama itu adalah uban, rambut yang telah beruban, ini sebagai peringatan. Yang kedua Rasul. Ya, sampai kepadanya agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memutus alasan manusia dengan dua hal. Yang pertama dengan umur. Pertama dengan umur. Kalau seseorang itu diberi umur yang panjang, tidak bisa di akhirat nanti dia beralasan ya Allah, berikan kesempatan kepadaku untuk beramal. Dibantah oleh Allah dengan umur yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua, dengan kebenaran yang datang kepadanya. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW yang telah sampai kepadanya. Ya. Tidak bisa seseorang ketika di akhirat nanti di hadapan Allah dihisab, diperhitungkan amalnya, dia mengatakan, saya tidak tahu ya Allah, kalau apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, saya tidak tahu, tidak bisa. Sehingga dua perkara ini memutus semua alasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak beramal saleh, yakni umur yang Allah berikan kepadanya, dan yang kedua adalah apa? Kebenaran yang sampai kepadanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan qala haddatsana Abdul Salam ibn Mutahhar qala haddatsana Umar bin Ali Al-Muqaddami an Ma'an bin Muhammad Al-Isfari an Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makhburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a'dzara Allah ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzara Allah ila mri'in." Allah Subhanahu wa taala memutus alasan dari seseorang siapapun dia, akhara ajalahu, yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditunda ajalnya, hatta ballaghahu 60 sana, hingga mencapai 60 tahun. Nah, qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal, inna makanat sittuna haddan lihada, kenapa batasannya adalah 60 tahun? Kata beliau alasannya tidak lain, li'annaha qaribatun minal mu'taraf wa hiya sinnul inabah wal khusyuh wa tarakkubul maniyah. Fa hadha idharun ba'da idharin lutfan min Allah bi ibadihi hatta naqalahu min halatil jahal ila halatil ilm. Sebab usia 60 tahun itu qaribatun minal mu'taraf. Ya, usia yang sudah dekat sekali dengan sakaratul maut. Wah, yasinnul inabah. Usia 60 itu adalah usia-usia yang tepat untuk dipakai inabah, taubat, kembali kepada Allah wal khusyuk. Untuk khusyuk kepada Allah wa tarakkubul maniyah. Untuk menanti-nanti datangnya azab. Hadza i'zarun ba'da i'zar. Ya, ini merupakan i'zar ba'da i'zar. Ya. Dibuangnya alasan setelah sebelumnya alasan dibuang dengan datangnya Rasul. Ya. Setiap orang yang kedatangan kebenaran sampai kepadanya, kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW sampai kepada seseorang, maka kesempatan untuk memiliki alasan sudah hilang. Tapi masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Diberi kesempatan lagi, ya, yang bisa menjadi alasan bagi dia, yakni sampai usia 60 tahun. Kalau sudah sampai usia 60 tahun, tidak ada lagi alasan. Tsumma hadzara ilaihim falam yu'aqibhum illa ba'da al-hujjatil wadhih. Wa in kanu futiru 'ala hubbid dunya wa tulil amal. Meskipun manusia itu memang benar, difitrahkan kepadanya untuk hubbud dunia, cinta kepada harta duniawi, wa tulil amal, dan panjang angan. Lakinnahum umiru bi mujahadatin nafs fi dzalik, akan tetapi manusia juga diperintahkan untuk mujahadatin nafs, untuk bersungguh-sungguh mengendalikan nafsunya, menundukkan nafsunya, fi dzalik, dalam kecintaannya kepada harta duniawi dan dalam kecintaannya kepada panjang angan. Ya, nafsunya harus ditundukkan, harus dikekang supaya tidak terlalu cinta kepada harta duniawi dan tidak terlalu panjang angan. Meskipun itu adalah fitrah. Ya, sebagaimana manusia diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk marah, tetapi manusia diperintahkan untuk mengendalikan amarahnya. Manusia diberi fitrah untuk memiliki syahwat. Zulina linnasi hubus syahwat. Ya. Difitrahkan kepada manusia sehingga tampak indah cinta kepada syahwat. Tetapi manusia diperintahkan untuk mengendalikan syahwatnya. Demikian pula cinta kepada harta duniawi. Wa annahu lihubbil khair la syadid. Ya. Manusia itu lihubbil khair la syadid. Benar-benar sangat cinta kepada al-khair, yakni kepada harta duniawi. sebagaimana manusia difitrahkan kepadanya, panjang angan. Akan tetapi manusia diperintahkan untuk mujahadatin nafs, ya, mengekang nafsunya dari terlalu cinta kepada harta duniawi dan panjang angan. Liam tasilu ma umiru bihi minat ta'ah, supaya mereka bisa mengamalkan apa yang mereka perintahkan berupa ketaatan kepada Allah. Wa yanzajiru amma nuhu an minal maksiyah, dan mereka berhenti meninggalkan kemaksiatan yang mereka dilarang darinya. Wa fil hadis, di dalam hadis ini juga isyarah, terdapat pelajaran ila anna istikmala sittin madhinnatun inqidha'il ajal, bahwasanya ketika usia manusia itu sudah sempurna 60 tahun, maka ini adalah tempat sangkaan, disangkanya atau tempat kemungkinan besar ajalnya sudah habis. Wa asrahu min dzalika ma akhrajahu Tirmidzi bi sanadin hasan. Lebih tegas dari ini hadis yang ditakhrij oleh Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Tirmidzi sendiri mengatakan, ya, hasanun gharib. Dari Abu Hurairah, rafa'ahu secara marfu dari Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, sedikit sekali yang melampaui hal itu. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli hikmah, mereka memiliki kata-kata bijak, al-asnanu arba'atun, usia itu ada 4. Sinnut tufuliyah, yang pertama adalah usia kanak-kanak, thumma syabab, kemudian usia remaja, summal kuhulah, ya, kemudian usia dewasa, ya, pemuda dewasa yang kuat, summa syaihuhah, kemudian yang terakhir adalah kakek-kakek, wahia akhirul asnan, dan itulah, ya, akhir dari usia. Fayam bazi na'am wa ghalibu ma yakunu ma baina sittina wa sab'in. Usia kakek-kakek itu adalah kebanyakannya terjadi antara 60 dan 70. Fahina idzin yadhhar dha'ful quwwah bin nafs wal inhitaf. Ketika usia sudah sampai 60 ke atas, kalau dia masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mulai nampak, ya, kekuatannya melemah, ya, fisiknya juga mulai rapuh. Fayam bagilahu ikbal alal akhirah bil kulliyah. Sehingga semestinya yang dilakukan oleh orang yang diberi kesempatan sampai 60 tahun lebih itu, setelah lewat 60 tahun dari usianya, dia ikbal alal akhirah bil kulliyah. Dia benar-benar, ya, diarahkan dirinya untuk persiapan akhirat. Listihalati an yarja ilal haratil ula minan nasyati wal kuwa, sebab sudah mustahil lagi dia bisa balik segar dan kuat. Nah, ini beberapa faedah yang dibawakan oleh Ibnu Battal dalam syarah hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala memutus alasan, ya, dengan usia yang mencapai 60 tahun. Rasulullah SAW sabdakan, ya, khairan nas, inna khairan nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Ini juga di dalamnya tadi ada faedah, ada pelajaran. Hendaknya ketika di akhir-akhir kehidupan kita, kita memperbanyak amal. Selalu dalam hadis Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yuba'atul insan ala ma mata alaihi. Seseorang itu akan dibangkitkan nanti pada keadaan ketika dia mati. Sehingga dituntut setiap dari kita untuk khutul khotimah, ya. Semoga Allah SWT memberikan karunia itu kepada kita, khutul khotimah. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, haddathana Ali bin Abdullah, kala haddathana Abu Sufwan, Abdullah bin Sa'id, kala akhbarana Yunus ibn Israel, an ibn Shihab, Zuhri. Kala akhbarani Sa'id bin Musayyab, anna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yazalu qalbul kabir syabban fitnatain, fi hubbid dunya wa tulil amal. Wa qala hadatsana Muslim ibn Ibrahim, qala hadatsana Hisham ad-Dastuwai, qala hadatsana Qatadah An Anas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakbaru ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnatan hubbul mal wa turul umur. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazal qalbul kabir syaban. Hati kakek-kakek itu akan terus merasa besar. Ya, terus merasa sebagai hati seorang pemuda. Fitnatain. Ya, ketika dia masih memiliki dua hal. Hubbud dunya wa dulul aman. Cinta kepada harta duniawi dan harapan untuk panjang umur. Seorang kakek ketika dia memiliki dua hal ini, maka hatinya akan seperti hati seorang pemuda. Ya. Sehingga ini sesuatu yang tercela, bukan sesuatu yang terpuji. Bagaimana seorang kakek-kakek dia masih memiliki hati sebagai seorang pemuda? Ya, kalau kakek-kakek memiliki amalan-amalan anak-anak muda, bagus dia. Tapi kalau seorang kakek memiliki ambisi dalam hatinya, ambisi anak muda, tercela dia. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik beliau sabdakan man humani la yasba'an. Ya, sering kita sebutkan dua orang rakus yang tidak akan pernah kenyang. Ya. Man humun fid dunya la yasba', orang yang rakus terhadap harta duniawi tidak akan pernah kenyang. Wa man humun fil khair au fil ilm la yasba', dan satunya orang yang rakus terhadap ilmu dia juga tidak akan pernah merasa kenyang. Maka tercela ketika seorang usianya semakin tua, semakin tua, semakin tua, tetapi hatinya masih terus, ya, berambisi dengan ambisinya anak muda, yakni cinta kepada harta duniawi dan cinta kepada panjang umur. Hal ini diterangkan dengan hadis Rasulullah SAW yang berikutnya dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, yakbaru ibnu Adam, yakbaru yakni yata'an fi sinnihi. Ya. Anak keturunan Adam usianya semakin tua. Wayak buru ma'ahu isnatan. Akan tetapi dua hal juga semakin besar dalam hatinya. Semakin dia tua, dua perkara ini juga semakin besar dalam hatinya. Hubbul mal wa tulul umur. Cinta harta duniawi dan tulul umur. Ya, menginginkan usia yang panjang. Nah, kita masih ada beberapa faedah yang saya kira cukup dengan apa yang kita baca, bahwa intinya dengan bertambahnya bilangan usia seseorang, maka seseorang itu hendaknya semakin bertambah, ya, kembalinya kepada Allah, semakin bertambah persiapannya kepada akhirat, semakin dia mengekang, ya, nafsunya terhadap harta duniawi, dan semakin dia mengekang, ya, panjang angan, meskipun itu adalah fitrah, ya, sebab itu kunci, ya, kesuksesan seseorang ketika dia tidak digolongkan kepada orang-orang yang dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Bukankah telah kami panjangkan umur kalian? Ya, ini juga na'am menafsirkan kepada apa yang pernah kita baca di hadis pertama, hadisnya Abdullah bin Abbas, ya, nikmatani makburun fi makathirun minan nas, dua nikmat yang banyak manusia kalah, rugi dalam menyikapi dua nikmat itu. As-sihatu wal farad, nikmat sehat dan waktu luang. Ya, kadang seseorang diberi nikmat sehat tetapi dia tidak punya waktu senggang, tidak punya waktu luang untuk beramal soleh. Ya. Terkadang sebaliknya dia punya waktu luang, dia ingin beramal soleh tetapi sudah tidak sehat lagi. Sudah tua. Ya, sudah tidak sehat lagi. Ya. Lebih parah lagi ketika orang itu tidak memiliki kedua-duanya. Ya. Tidak memiliki kedua-duanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar digolongkan kepada hamba-hambanya yang pandai menggunakan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan semoga kita diberi taufik untuk mendapatkan husnul khatimah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Kita lanjutkan pada pertanyaan yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.